lepas bayangmu. Kau yang pertama mengisi relung hatiku. Tak mudah untuk melepas rasa ini. Tapi kau sadari diriku lebih berarti. Coba aku tak bisa.